Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita teruskan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada bab yang ke-45 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Man sabbad dahra faqad adallaha. Barang siapa yang mencela dahra, mencela masa, zaman ataupun waktu, faqad adallaha, maka sungguh dia telah menyakiti atau mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sedikit menjelaskan tentang penjelasan judul yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qawlul Mufid dan juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Mungkin pada kesempatan kali ini kita jelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh mereka berdua di dalam kitabnya Qawlul Mufid dan I'anatul Mustafid. Dikatakan bahwasanya as-sabbu itu maknanya adalah ad-dammu wa tanakkus, mencela dan merendahkan. Adapun dahru maksudnya adalah az-zaman wal waktu, zaman, masa ataupun waktu. Adapun makna dari adallaha itu orang-orang yang dia mencela masa atau waktu, hakikatnya telah mengganggu atau menyakiti Allah. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yabghudu dzalika, marah dengan perbuatan tersebut dan benci dengan perbuatan tersebut. Li'annahu tanaqqusu lillahi taala, karena hakikatnya orang yang mencela masa atau waktu, dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang merasa terganggu dengan sebagian perbuatan para hamba-hambanya ataupun perkataan-perkataan hamba-hambanya. Akan tetapi perlu kita perlu pahami bahwasanya gangguan yang diberikan oleh hamba-hambanya ini, baik berupa perbuatan ataupun perkataannya, sama sekali tidak memudaratkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan la yalzamu minal adiyah ad-dararu. Tidaklah melazimkan dari gangguan itu kemudaratan. Ya. Fal insanu yata'adza bisima'il qabih, dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin. Ya, seperti misalnya manusia dia terganggu tatkala mendengar suara-suara yang khabih, yang jelek, yang buruk. Atau dia terganggu melihat pemandangan-pemandangan yang buruk. Terganggu dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Akan tetapi hal tersebut tidak memudaratkan mereka. Dan kita harus tetapkan bahwasanya memang ada sebagian dari perbuatan dan perkataan manusia yang dia perbuatan tersebut adalah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita tetapkan? Karena Allah tetapkan hal-hal yang demikian itu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, Jadi Allah menetapkan, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti, mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, maka mereka ini mendapatkan laknat dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa'adda lahum adaban muhina, dan Allah akan sediakan bagi mereka adab yang sangat pedih. Tatkala Allah menetapkan bahwasanya ada sebagian dari perbuatan manusia yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat yang lainnya Allah pun menafikan kemudaratan. Tidak ada sesuatu pun yang mencelakakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menafikan pada dirinya sesuatu yang memudaratkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina astarahul kufra bil iman." Sesungguhnya orang-orang yang mereka menjual kekufuran dengan keimanan, la yadurullaha syai'an. Maka yang demikian itu, apa yang mereka lakukan tidaklah memudaratkan Allah sedikit pun. Padahal yang mereka lakukan adalah kekufuran. Ya, mereka menukar keimanan mereka dengan kekufuran, tapi apa yang mereka lakukan itu tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menetapkan bahwasanya ada sebagian dari perbuatan manusia itu dapat mengganggu Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah benci dengan perbuatan tersebut, dan di lain ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menafikan atas dirinya, ya, sesuatu memudaratkan diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini, ya, sisi gangguan tatkala seseorang mencela masa, dijelaskan li anna sabbad dahri yakunu mutawajjihan ila Allah. Karena hakikatnya mencela masa itu hakikatnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela masa, mencela zaman, mencela waktu, hakikatnya dia adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya celaan ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li anna Allahu wal mutasarrif alladhi yajri fi qadarihi wa qada'ihi. Karena hakikatnya Allah lah yang mengatur masa, yang menjalankan masa sesuai dengan takdirnya Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada masa itu ya terjadi sesuatu yang baik ataupun yang buruk, yang disukai ataupun yang dibenci, itu semata-mata adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masa itu tidaklah sama sekali memiliki masyiah dan ikhtiar. Tidak memiliki masyiah pilihan, tidak memiliki masyiah pilihan, dan juga tidak memiliki pilihan. Terjadinya sesuatu pada masa tersebut memang murni semata-mata dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang tidak memiliki ikhtiar, pilihan, dan sesuatu yang tidak memiliki kehendak, ya tidaklah dia dipuji dan juga tidaklah dia dicela. Seperti misalnya Anda punya pulpen, Anda lemparkan kepada salah seorang di antara antum. Apakah antum yang antum cela itu pulpennya? Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena pulpen ini dia enggak punya ikhtiar. Dia enggak punya kehendak. Tatkala antum mencela pulpen ini, hakikatnya mencela siapa? Mencela yang melemparnya. Ya. Karena yang namanya masa, angin, atau yang semisalnya, yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki ikhtiar, yang tidak memiliki masyiah, maka yang seperti ini tidak boleh kita cela dan juga tidak boleh kita puji. Dan kalau kita mencelanya, maka hakikatnya kembali kepada zat yang telah mengatur masa tersebut atau angin tersebut. Beda dengan manusia. Ya. Manusia tatkala dia melakukan sesuatu perbuatan, maka dia berhak dipuji dan berhak dicela. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan memiliki akal, memiliki kudrah, kemampuan, memiliki ikhtiar, memiliki pilihan, dan memiliki kehendak. Maka tatkala seorang manusia itu dia melakukan sesuatu keharaman, maka merupakan keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala jika manusia tersebut mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia memiliki ikhtiar, memiliki pilihan. Tatkala mungkin ada seorang manusia yang dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia berdalil dengan takdir, maka tidak dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada diri manusia ikhtiar, pilihan, qudrah dan masyiah, kemampuan dan masyiah. Ya, ibaratnya Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan suatu jalan. Wahai manusia, ini jalan menuju surga. Kemudian ini jalan menuju neraka. Ya. Kemudian kalian bisa memilih. Kalian memiliki kehendak, pilihan, dan kalian memiliki kekuatan untuk bisa jalan di antara kedua jalan tersebut. Tatkala manusia milih jalan menuju neraka, maka jangan salahkan takdir. Ya, salahkanlah diri dia sendiri. Kenapa dia memilih jalan menuju neraka? Ya, ibarat seandainya ada manusia yang disuruh pilih, wahai manusia, ini roti, ini tai kucing, apaan misalnya, antum pilih yang mana misalnya. Tatkala dia milih tai kucing, salahnya siapa? Manusia. Kenapa pilih tai kucing? Ya, sebagaimana insyaallah kita akan jelaskan terkait masalah takdir. Ya, tentang hukum orang-orang yang mengingkari takdir, yang sebagian dari manusia mereka berdalil dengan takdir atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Jadi ini sisi mengapa mencela masa, hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya celaan tersebut tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena murni memang Allah lah yang mengatur masa tersebut sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang mencela masa, maka hakikatnya dia mencela sang pencipta dan sang pengatur dari masa tersebut. Kemudian hukum mencela masa atau zaman terbagi menjadi dua, ya, ataupun terbagi menjadi tiga. Yang satu hakikatnya tidak terdapat unsur mencela di dalamnya. Karena yang satu ini yang hukumnya boleh, ya, hanya sebagai khobar, mensifati masa. Di dalamnya tidak ada unsur celaan. Seperti kita mengatakan ta'ibna min syiddati hari hadzal yaum, kita merasa lelah dengan panasnya hari ini atau dinginnya hari ini. Oh, hari ini kok kelihatannya dingin sekali misalnya. Maka yang seperti ini tidak mengapa, karena dia hanya sekedar mensifati masa. Dan ini hukumnya boleh. Adapun hukum mencela masa yang memang di dalamnya ada unsur celaan, maka hukumnya ada dua. Yang pertama adalah sirkun asgar, sirkun akbar. Yang sirkun akbar yaitu apabila orang yang mencela masa, dia meyakini bahwasanya masa tersebutlah yang menciptakan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa tersebut. Kemudian dia mencela masa. Jadi yang syirik akbar, tatkala seorang mencela masa, dia meyakini bahwasanya masa tersebutlah yang telah menciptakan kejadian-kejadian yang terjadi pada kejadian tersebut. Maka yang seperti ini jelas hukumnya adalah syirkun akbar. Karena hakikatnya dia telah meyakini, ya, di sana ada selain Allah yang dapat menciptakan. Kemudian yang kedua adalah yang syirik asghar, ataupun yang diharamkan. Yang keharaman di sini, kalau menurut pendapatnya Syaikh Shalih Al-Utsaimin, tidak sampai kepada derajat syirik. Tapi kalau anda baca menurut penjelasannya Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, hal ini masuk ke dalam kategori syirik, namun syiriknya adalah syirik asghar, yaitu mencela masa tanpa disertai keyakinan bahwasanya masa tersebutlah yang menciptakan kejadian-kejadian tersebut. Dia hanya mencela masa karena memang pada masa itu bertepatan dengan suatu kejadian yang dia tidak suka dengan kejadian tersebut. Kata Sallallahu Sayyidin, fahada muharramun. Yang ini hukumnya diharamkan, wala yasilu ila darajati syirki, dan tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ini menurut Syaikh Shalih Al-Utsaimin, tapi menurut pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, ini masuk pada kategori syirik, namun syiriknya adalah syirik yang asghar, karena perbuatan tersebut bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan yang akbar. Kemudian dicontohkan di antara bentuk-bentuk contoh mencela masa yang diucapkan oleh sebagian orang-orang yang jahil. Seperti seorang mengatakan, la barakallahu fi dzalikal yaum alladzi waqa'a fihi dzalikal hadits. Allah tidak memberkahi hari ini yang pada hari itu, yang pada hari itu terjadi kejadian ini dan itu misalnya. Atau perkataan qatalallahu sa'ata allati ra'aituka fiha. Qatalallahu sa'ata allati ra'aituka fiha. Ya. Semoga Allah memerangi waktu yang aku melihatmu pada waktu tersebut. Ini diantara bentuk mencela masa. Kemudian juga diantara perkataan mencela masa, la'anallahu al-ama alladhi mata fihi fulan. Semoga Allah melaknat tahun yang si fulan telah meninggal pada tahun tersebut. Kemudian juga perkataan az-zamanu qaddarun. Waktu ini adalah waktu yang mengkhianat. Qaddar, pengkhianat. Atau mengatakan hadihi sanatun khabithah. Ini adalah tahun yang jelek. Ataupun yang semisalnya. Ataupun mungkin perkataan. Ini Allah alam bisawab ya perkataan. Ini sekarang kok cuacanya ekstrim banget sih misalnya ya. Ekstrim itu artinya apa ya? Ekstrim apa artinya ya? Kalau cuacanya ekstrim berarti Allah ekstrim itu ya. Terkadang kita sering dengar ya perkataan yang seperti ini. Ini cuacanya sekarang ini ekstrim banget. Berarti hakikatnya Allah yang ekstrim dong. Ya, maka sebaiknya perkataan ini ya kita jauhi. Ya, perkataan-perkataan yang semisal dengan yang tadi kita contohkan. Karena hakikatnya perkataan yang seperti ini hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan masa tersebut. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita akan bawakan di sini dua dalil. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun." Wa qalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang kufar Quraisy, yaitu ad-dahriyin, kufar dahriyin, ya, orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya ya, yang menghidupkan dan mematikan hakikatnya adalah masa, orang-orang dahriin, mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan di dunia, namutu wa nahya, yang kami mati dan kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahru, tidaklah yang mematikan dan menghidupkan kami kecuali masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Inhum illa yadhunnun, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Murakhas Syarah Kitabut Tauhid, beliau mengatakan di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang kufar dahriyin, dari orang-orang Arab dan yang selain dari mereka, seperti orang-orang ateis, ya, bahwasanya mereka tidaklah beriman terhadap kehidupan kecuali kehidupan dunia. Mereka tidak beriman terhadap kehidupan setelah kematian, setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Mereka mengatakan, yaquluna laisa hunaka hayatun ghaira hayatinal hadirah. Tidak ada di sana kehidupan selain dari kehidupan kita sekarang ini. La hayatu siwaha yamutu ba'duna wa yulidul ba'dul akhar. Dan tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia. Yang namanya kematian, sebagian kami mati, sebagian kami dilahirkan, tidaklah lain itu disebabkan karena masa. Ya. Jadi sebab kematian kami, ya sebab hidupnya seseorang, itu disebabkan oleh masa, silih bergantinya malam dan siang, lahirnya seseorang, wafatnya seseorang, itu semata-mata disebabkan oleh masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka dengan perkataan wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, keyakinan mereka bahwasanya apa yang mereka yakini sama sekali tidak di atas dalil, tidak di atas hujjah, melainkan hanya sekedar prasangkaan saja. Dhon, ya, inhum illa yadhunnun, mereka tidak lain hanyalah sekedar menduga-duga saja. Sementara yang diwajibkan bagi kita tatkala kita menafikan sesuatu apapun itu terkait dengan keyakinankah ataupun terkait dengan suatu amalan, maka dituntut bagi kita untuk mendatangkan dalil. Kalau kita mengatakan perbuatan ini tidak boleh, keyakinan ini tidak boleh, maka kita harus datangkan dalil. Sebagaimana orang yang menetapkan, ya, menetapkan suatu perkara, maka dia butuh dalil. Begitu pula dengan orang yang dia menafikan sesuatu. Ya, di sini orang-orang Arab Dahriyin, dia menafikan sesuatu. Menafikan bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Maka Allah bantah, ya, mana dalil kalian? Ya, kalian memiliki prasangkaan tersebut sama sekali tidaklah berdasarkan ilmu, tapi hanya sekedar prasangkaan saja. Sementara dhon, yang namanya prasangkaan, bukanlah merupakan dalil. Tidak dijadikan sebagai dalil. Tidaklah boleh seseorang itu dia bersandar terhadap prasangkaan. Li'anna dhon la yukni minal haqi syai'an. Dikarenakan yang namanya prasangkaan tidaklah bermanfaat sedikitpun terkait dengan kebenaran. Adapun faidah dari ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Mulakhas, di antaranya yang pertama adalah isbatul ba'tsi wa raddu 'ala man ankara, menetapkan adanya hari kebangkitan dan bantahan bagi orang yang mengingkarinya. Di dalam ayat yang mulia ini, di antara faedahnya yang pertama adalah menetapkan adanya kebangkitan dan bantahan bagi orang yang mengingkarinya. Kemudian yang kedua adalah dhammuman, mencela orang yang menyandarkan kejadian-kejadian kepada masa. Jadi celaan bagi orang yang sibul al-hawaditha ila dahri, yang menyandarkan kejadian-kejadian kepada masa. Kemudian faedah yang ketiga, anna man nafa syai'an fa huwa matlubun bidalili, bahwasanya orang yang menafikan sesuatu maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Sebagaimana orang yang menetapkan sesuatu dia pun dituntut bagi dia untuk mendatangkan dalil. Kemudian di sini ada suatu faedah yang sangat agung, yang keempat, yaitu anna dhanna, bahwasanya yang namanya prasangkaan ya tidaklah boleh dijadikan dalil terkait dengan masalah akaid, masalah akidah. Ya. Masalah akidah harus dengan dalil yang yakin berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dengan dalil dhon. Ya, tidak boleh dengan dalil hanya sekedar dhon, prasangkaan saja. Hanya menunjukkan bahwasanya di dalam masalah akidah, yang pertama tidak boleh kita taklid, dan yang kedua tidak boleh dengan hanya sekedar prasangkaan. Ya. Yang tidak boleh taklid diantaranya terkait dengan tiga pertanyaan kubur, ya. Tatkala seseorang, orang kafir yang ruhnya ditanya oleh malaikat muka dan nakir, dia mengatakan, hahaha la adri sami'tu nas yakuluna syai'an fakultuhu. Saya enggak tahu, saya mendengarkan manusia mengatakan sesuatu, fakultuhu. Saya pun mengatakannya. Jadi seakan-akan di dunia ini dia pernah mendengar Allah adalah Rabbnya, Muhammad adalah nabinya, Islam adalah agamanya, tapi dia sekedar ikut-ikutan saja, ya, tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang seperti ini tetap mendapatkan adab di dalam kuburnya. Maka dari hadis yang mulia ini, para ulama beristinbat, masalah akidah, seseorang itu tidak boleh taklid. Tatkala dia meyakini suatu keyakinan, ya, maka harus berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian faedah yang kelima, anna dahra laysa min asma'illah, bahwasanya masa bukanlah termasuk dari nama-nama Allah. Sebagian ulama zahiriyah ini menganggap masa ini, ad-dahru ini, adalah nama Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil yang nanti insyaallah kita akan bawakan. Tapi berdasarkan ayat yang mulia ini, para ulama mengambil suatu istinbat berdasarkan ayat yang mulia ini, bahwasanya masa ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya masa ini adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, kan nama ini semua nama Allah kan kembali kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya kembali kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa ini adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir Dahrin ini tidaklah salah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Kalau dahru ini Allah, adalah nama Allah, berarti kembali kepada siapa? Allah. Dan tidaklah yang membinasakan kami kecuali ad-dahru. Kalau dahru ini Allah, nama Allah, berarti membinasakan sama saja adalah siapa? Allah. Berarti perkataan mereka tidak salah. Sementara dalam konteks ayat ini Allah mencela mereka. Ya. Menunjukkan bahwasanya ad-dahru ini bukan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ayat yang mulia ini, apalagi kalau ditinjau dari sisi lafaz yang terkandung pada lafaz dahru. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin dalam kitabnya Qawaidul Musla, bahwasanya lafaz-lafaz yang dijadikan untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang lafaz. Ya, itu lafaz yang dia harus mengandung kesempurnaan dari segala macam sisinya, tidak mengandung celak sedikit pun, baik secara ihtimal, kemungkinan, ataupun takdiran, ataupun perkiraan. Ini insya Allah kalau tidak salah pernah kita jelaskan ya, kepenunjukan terkait masalah lafaz. Itu ada empat, ada lafaz yang dia mengandung suatu makna yang celak secara mutlak. Maka yang lafaz seperti ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Seperti adzulmun, adzulmu, kedzaliman. Ya, kedzaliman ini adalah lafaz yang mengandung makna celah secara mutlak. Untuk yang lafaz seperti ini tidak sah untuk nama Allah maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mensifati Allah adzalimu. Tidak boleh. Kemudian lafaz yang kedua, suatu lafaz yang dia satu sisi mengandung makna yang sempurna, namun secara sisi yang lain mengandung makna yang tidak sempurna, mengandung makna yang nakis, yang kurang, seperti al-makruh. Ya, al-makruh. Maka al-makruh ini tidak boleh dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Wa makru wa makrallahu wallahu khairul makirin. Di sini dikatakan wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik zat pembuat makar. Oh, berarti makar termasuk dari nama Allah? Tidak. Ya, karena makar ini termasuk dari lafaz yang dia mengandung makna, ya, satu sisi mengandung makna yang baik, satu sisi mengandung makna yang tercela. Lafaz yang seperti ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah adalah nama yang husna, walillahil asmaul husna. Husna maksudnya adalah sampai pada puncaknya kesempurnaan, tidak mengandung aib sedikit pun. Ya. Tapi boleh enggak kira-kira makar itu dijadikan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, mutlak boleh. Boleh atau tidak? Salah kalau boleh. Tidak juga salah. Jawabannya apa? Boleh dan tidak. Kapan boleh? Jika makar tersebut menunjukkan akan makna yang sempurna. Kapan tidak? Jika makar tersebut menunjukkan akan makna yang nakis. Kapan menunjukkan makar yang sempurna? Tatkala Allah membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar. Kalau makar yang tercela itu, seseorang dia berbuat makar tanpa sebab. Pertama kali dia berbuat makar kepada seseorang tanpa suatu sebab, ini makar tercela. Tiba-tiba dia berbuat tipu daya kepada seseorang, pada orang tersebut tidak memiliki salah misalnya, ini tercela. Maka makar yang seperti ini tidak boleh dinisbatkan pada Allah. Tapi kalau membalas makar ya dari orang-orang yang berbuat makar, maka pada saat tersebut makar ini memiliki makna yang sempurna. Ya, kalau seandainya orang-orang kafir berbuat makar, Allah tidak mampu membalas makar mereka, menunjukkan Allah lemah. Maka pada saat itulah Allah membalas makar mereka. Tatkala Allah membalas makar mereka, maka pada saat itu kita tetapkan Allah memiliki sifat makar, yaitu pada sisi kesempurnaannya saja. Kemudian ada lafaz yang dia memiliki makna yang sempurna, tapi secara takdiran, ya, secara takdiran perkiraan ini memiliki makna yang aib, seperti al-kalam, berbicara. Apakah al-mutakallim itu nama Allah? Bukan. Al-Mutakallim nama Allah bukan? Bukan. Ya. Al-Mutakallim bukan nama Allah. Allah tidak boleh kita kasih nama Al-Mutakallim. Zat yang berbicara. Kenapa? Karena Al-Kalam berbicara ini, dia ada sisi makna yang jelek. Secara takdiran, secara perkiraan. Yang namanya berbicara kan ada kemungkinan berbicara baik, ada kemungkinan berbicara buruk. Ya. Maka lafadz-lafadz yang seperti ini tidak boleh Allah bernama dengan lafadz tersebut. Ataupun adapun sifat, maka bisa disandarkan kepada Allah. Al-Kalam ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian al-iradah, iradah juga termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun murid, ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Namanya iradah, ya terkadang ada iradah yang baik dan ada iradah yang buruk. Tidak bisa dinisbatkan untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah nama yang dia memiliki kesempurnaan yang mutlak. Tidak mengandung aib sedikit pun. Baik dari segala sisinya seperti al-hayyu al-qayyum, ya as-sami al-basir. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah juga harus diambil dari isim yang mustaq. Ya, karena setiap nama itu pasti mengandung sifat. Ya, isim mustaq itu ada isim mustaq, ada isim jamid. Kalau isim jamid itu isim yang tidak ada bentuk fiilnya atau dia berupa masdar yang di dalamnya tidak mengandung sifat. Maka yang nama seperti ini, lafaz yang seperti ini tidak boleh untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan nama-nama Allah itu diambil dari wazan siyagul mubalaghah. Ya, siyagul mubalaghah itu suatu wazan yang memiliki makna lebih. Ya. Fa'ilun, ini diantara wazan siyagul mubalaghah. Alimun dan yang semisalnya. Ya, kemudian kita bawakan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yu'dini ibnu Adam yasubu dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahara. Manusia telah mengganggu diriku. Yasubu dahra, yaitu mereka, dia mencela masa. Wa ana dahru, sementara aku adalah ad-dahru, maksudnya adalah uqallibul laila wan nahar, yang aku mengatur malam dan siang. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tasubu dahra fa inna allaha huwa ad-dahru, janganlah kalian mencela masa, sesungguhnya Allah adalah masa, yaitu yang mengatur masa tersebut. Di sini perkataan Allah Subhanahu wa taala yu'dini ibnu Adam, Allah Subhanahu wa taala merasa terganggu pada sebagian perbuatan-perbuatan hambanya dan perkataan-perkataan hambanya. Akan tetapi sekali lagi, sebagaimana tadi kita jelaskan, ya, bahwasanya gangguan yang dilakukan oleh manusia dari apa-apa yang mereka perbuat dan mereka katakan sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal adiyatu lillahi thabitatun. Tapi yang namanya gangguan bagi Allah itu harus kita tetapkan. Wajib bagi kita menetapkannya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya. Falasna a'lam minallahi billah. Adapun kita tidak lebih mengetahui tentang Allah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menjadi catatan di sini dikatakan walakinnaha laysat ka'adiyatil makhluk. Akan tetapi tidak seperti gangguan kepada makhluk. Kita terkadang terganggu dengan makhluk ataupun yang lainnya, tapi tidak seperti beda antara Allah terganggu dengan manusia terganggu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan gangguan tatkala manusia itu mencela tsumma fasara dzalikal adzabi qalihi, kemudian beliau menafsirkan dari gangguan yang tersebut dengan perkataan yasubud dahra. Ya. Jadi Allah terganggu sebabnya karena manusia mencela dahra. mencela masa. Ya, sementara masa ini sekali lagi adalah bukan tempat untuk kita cela. Seseorang yang dia mencela masa hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah menciptakan masa, yang telah mengatur masa. Fa inna sabbad dahra, fa inna sabbad dahra faqad sabbal fa'ila. Maka orang yang mencela masa hakikatnya telah mencela sang pelakunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan al-wajib, yang wajib bagi kita orang-orang yang beriman insyaallah taala, apabila kita tertimpa suatu musibah, sesuatu yang kita benci pada masa-masa tertentu misalnya, maka ya kita harus memiliki keyakinan bahwasanya hal tersebut adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu secara sia-sia. Tatkala kita tertimpa suatu musibah, pasti di dalamnya ada hikmah yang tersembunyi. Ya, mungkin di antara sebabnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang wajib bagi kita adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar tatkala kita tertimpa suatu musibah. Tidak boleh bagi kita untuk mencela masa. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan pula, ya, tatkala manusia itu menyakiti Allah dengan sebab mencela masa, kemudian Allah mengatakan wa ana dahru, sementara aku adalah ad-dahru. Ditafsirkan dengan perkataan yang selanjutnya, maksud wa ana dahru adalah uqallibul laila wan nahar. Aku mengatur malam dan siang. Wa laisa ma'nahu annallaha yusamma dahra. Bukanlah maknanya bahwasanya Allah itu dinamakan dengan dahra. Dan dahra ini sekali lagi bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan wa ana dahru dan aku adalah dahru, maksudnya akulah yang mengatur ad-dahru tersebut. Ya. Uqallibu al-laila wan nahara. Maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala diberi nama ad-dahru, tapi maknanya atau maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur waktu tersebut. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, la tasubud dahra fa innallaha wad-dahra, janganlah kalian mencela masa karena sesungguhnya Allah adalah masa. Maksudnya adalah ditafsirkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maksudnya adalah uqallibul laila wan nahara. Kemudian yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia tersebut beberapa faedah. Yang pertama, haramnya bagi kita untuk mencela masa ataupun waktu. Dan mencela masa atau waktu ini hukumnya ada dua sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya Allah ya terkadang terganggu dengan sebagian perbuatan hamba-hambanya yang jelek, akan tetapi sekali lagi hal tersebut tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya makna dari annallahu wad-dahru, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, menciptakan dan menjalankan masa tersebut. Bukanlah maknanya bahwasanya dahru itu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah pembahasan kita terkait masalah bab kita ini, yaitu man sabad dahra faqad adallaha. Kemudian sebagaimana haramnya kita mencela masa ataupun waktu, maka begitu pula haramnya bagi kita untuk mencela angin. Yang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab pada bab yang ke-58 yang diberikan judul oleh beliau babu an-nahi an sabirih, bab larangan untuk mencela rih, angin. Karena pembahasannya sama, nah mungkin sekalian kita jelaskan pada pertemuan kali ini terkait dengan bab yang ke-58, babu an-nahi an sabirih, bab larangan dari mencela rih ataupun angin. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, tatkala beliau menjelaskan bab ini, yaitu bab yang ke-58, beliau mengatakan hadzal bab min jinsil abwabil sabiqati allati fiha an-nahyu an sabidahri, kata beliau. Jadi bab ini sejenis dengan bab-bab sebelumnya yang di dalamnya terkandung larangan dari mencela masa. Wa nahyu an tanjim, juga larangan dari mempelajari ilmu perbintangan. Wa nahyu an qawli law, dan juga larangan dari perkataan law, seandainya. Yang ini kita belum masuk ya penjelasannya. Wa ghairi dzalika, dan yang semisalnya. Kenapa disamakan antara bab-bab tersebut? Inti dari pembahasannya, karena pada bab-bab tersebut larangan dari mencela masa, mencela angin, ya, mempelajari ilmu perbintangan, larangan dari perkataan law, semuanya di dalamnya ada unsur menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah bab ya'rifuna ni'matullah juga yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bab-bab pembahasannya yang sejenis. Yang semuanya di dalamnya ada unsur menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini fa innahu manhiyun anhu, ya adalah dilarang. Yang menyandarkan sesuatu kepada selain Allah adalah perbuatan yang dilarang. Adapun hukum dari mencelari, hukumnya sama sebagaimana mencela masa. Ya, bisa syirik akbar dan juga bisa syirik asghar. Yang syirik akbar, ya jika pelakunya meyakini bahwasanya rih itulah yang bertiup dengan sendirinya tanpa izin atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jelas yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar. Ya, dan hakikatnya adalah syirik di dalam rububiyah. Tapi apabila dia mencela masa, mencela angin, tapi dia masih meyakini Allah lah yang menciptakan dan mengatur angin tersebut, maka ini adalah hukumnya syirik asghar. Ya seperti mungkin tatkala kita main pingpong ataupun yang sejenisnya, ya tatkala kita mau nyemes datang angin, dasar angin kurang ajar misalnya, ataupun yang semisalnya ya. Ini hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan larangan mencela angin dari Ubay Ka'b bin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencela rih, mencela angin. Fa idza ra'aitum ma taqrahuna, jika kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari datangnya angin, faqulu, maka katakanlah, berdoalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rih, ya Allah, kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa-apa yang ada dalam angin tersebut, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa-apa yang telah diperintahkan dengan angin tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung dari kepadamu, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu min syarri hadhihi, dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dan dari kejelekan apa-apa yang terkandung di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan dari kejelekan apa-apa yang dia diperintahkan dengannya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasabburi hadza nahyun minar rasul. Ya, janganlah kalian mencela rih atau melanat rih. Ini adalah merupakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita pahami, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sekali lagi yang wajib bagi kita tatkala kita tertimpa suatu musibah, ya, ataupun sesuatu yang kita benci, hendaklah kita menghisab diri kita, ya, bertanya kepada diri kita, karena tidaklah mungkin Allah menimpakan suatu musibah kecuali disebabkan karena dosa yang ada pada diri kita. Maka tatkala kita tertimpa suatu musibah apapun itu bentuknya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah, maka demikian itu dengan sebab karena perbuatan tangan-tangan kalian. Kemudian Rasulullah di sini bersabda, fa idza ra'aitum ma taqrahuna. Jika kalian melihat, ya, dari angin tersebut apa-apa yang kalian benci, mungkin kencangnya angin, atau dinginnya angin atau panasnya angin, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mencela angin, tapi hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita bacakan. Adapun faedah dari hadis yang kita bacakan di antaranya larangan untuk mencela rih, ya, angin, ya. Karena demikian itu dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang, yang hakikatnya tatkala kita mencela rih, ya, yang termasuk dari makhluk yang sama sekali tidak memiliki masiah dan ikhtiar, maka hakikatnya ya orang yang mencela rih hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya rih adalah makhluk yang diatur, yang tidak mendatangkan kebaikan dan kejelekan kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan senantiasa yang namanya angin dalam keadaan demikian itu. Ya, tidaklah dia berhembus kecuali murni atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hakikatnya tatkala seseorang itu mencela rih, maka hakikatnya kembali celaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, ya, di dalam hadis tersebut merupakan dalil bahwasanya wajib atas setiap muslim tatkala dia dalam keadaan mendapatkan suatu musibah apapun itu bentuknya, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang suka berdoa atau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Ya, dia yakin orang yang bertauhid adalah orang yang dia memandang kekurangan yang ada pada dirinya. Dan dia memandang Allah adalah zat yang maha sempurna, yang bisa melakukan segala sesuatu pun. Apapun yang menimpa dirinya berupa musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin tidaklah mungkin bisa mengangkat musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bahwasanya di antara ciri khas orang-orang yang bertauhid adalah dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selesai pembahasan kita terkait dengan mencela rih, karena pembahasannya sama dengan mencela masa. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, itu bab yang ke-46, Al-Babu As-Sadisu wal-Arba'un, yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Bab At-Tasammi Biqadil Qudati Wan-Nahwihi. Bab hukum bernama dengan Qadi Al-Qudat, hakimnya para hakim dan yang semisalnya, dan perkataan yang semisalnya. Maksudnya adalah perkataan yang nama yang semisalnya. Wa nahwihi, yakni maknanya kullu ismin fihi ta'dhimun syadidun lil makhluq. Itu setiap nama yang di dalamnya terdapat unsur pengagungan yang sangat terhadap makhluk. Dari alqab-alqab, dari gelar-gelar dan nama-nama yang di dalamnya terkandung unsur pengagungan yang tidak layak kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qadil Quddatu atau Malikul Amlak, ya, rajanya para raja, Hakimul Hukam, hakimnya para hakim, Sayyidus Sadat, tuannya para tuan, dan yang semisalnya. Ini nama-nama yang tidak layak bagi manusia. Ya, karena di dalamnya ada unsur pengagungan yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini hanya ada dua poin, yaitu hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid, kemudian dalil, penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada perhubungan bab dengan Kitabut Tauhid, ana ambil penjelasannya dari kitab Qawlul Mufid dan I'anatul Mustafid. Dikatakan di dalam kitab tersebut, anna man tasamma bihadal ismi au yatasammahu ghairuhu bihadal ismi. Jadi at-tasammi, ya, ini ada dua makna, ya. Babu at-tasammi ini maksudnya adalah orang yang menamakan dirinya dengan nama tersebut, ya, nama-nama yang di dalamnya ada unsur pengagungan, atau orang lain menamakan dirinya dengan nama tersebut. Wa huwa radin, dan dia ridho dengan nama tersebut. Jadi makna dari atas sami ini mencakup, ya, orang yang dia menamakan dirinya dengan nama tersebut. Dia menamakan dirinya Malikul Amlak misalnya. Ataupun dia enggak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Tapi ada orang yang menamakan dia dengan nama tersebut, wa huwa radin, dan dia ridho. Maka seperti ini, faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fima la yastahiquhu illallah. Maka hakikatnya berarti, ya, orang tersebut, baik dia menamakan dirinya dengan nama tersebut, atau orang lain menamakan dirinya dengan nama tersebut dan dia ridho, maka berarti dia telah menjadikan dirinya bersekutu bersama Allah di dalam perkara-perkara yang dia tidak berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la ahada yastahiqu ayakuna qadil quddat au hakimul hukam au malikul amlak ilallah. Karena tidak berhak bagi manusia yang dia memiliki nama qadinya para qadi, hakimnya para hakim, rajanya para raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini hukumnya adalah diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kesempurnaan yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun berserikat di dalam hal yang demikian itu. Dan yang dituntut bagi kita, bagi makhluk, adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala nama-nama yang di dalamnya ada unsur tazkiyah, ya, mensucikan diri atau pengagungan kepada diri kita sendiri. Ya, dikarenakan yang tersebut, ya, terkandung unsur kesombongan. Wa qulu hadza, kata beliau, dan nama-nama tersebut ini yakhulu bi aqidati tauhid. Merusak akidah tauhid yang ada pada diri seseorang. Karena yang namanya akidah tauhid, ya, tatkala seseorang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau makna dari akidah tauhid itu adalah seseorang dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya akidah tauhid adalah seseorang mensucikan Allah Subhanahu wa taala anil musyabbaha, dari berbagai macam bentuk penyerupaan, ya, penyekutuan. Ini adalah hakikat dari tauhid. Itu kita harus menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kemuliaan Allah, di dalam kebesaran Allah, di dalam keilahan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bagi kita untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya sekali lagi, orang yang bernama dengan nama tersebut, nama-nama yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu merusak akidah yang ada pada diri orang tersebut. Ya, dan merupakan su' adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jeleknya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh-contoh di sini, ya, dijelaskan seperti perkataan atau nama Qadil Quddat. Yang ini, nama ini tidaklah layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak layak nama ini kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah yang nanti menetapkan semua perkara bagi manusia pada hari kiamat. Ya, yang menetapkan suatu keputusan, itu seorang qadi menetapkan suatu keputusan yang akhir adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah semuanya nanti memutuskan semua keputusan, semua perkara manusia, hatta para qadi yang nanti yang dia menjadi qadi di dunia, maka nanti dia akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka di akhirat. Maka nama Al-Qadil Al-Qudha, qadinya para qadi, inilah tidak layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Malikul Amlak, ya, rajanya para raja, ini pun tidak boleh kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisalnya yang tadi telah kita contohkan. Kemudian di sini saya soleh Utsaimin menjelaskan, wa amat tasmiyah bi Syekhul Islam. Adapun nama dari Syekhul Islam, lakop, ya, Syekhul Islam, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab, ya, ini hukumnya terperinci. Idza urida bihi annahu syekhu al-mutlaq, alladhi yarju ilaihil Islam fahada la yasihu. Apabila kita mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, apabila sang pengucapnya ini menginginkan dari ucapannya bahwasanya beliau adalah syekh mutlak, syekh yang mutlak yang seluruh perkara Islam kembali kepadanya, maka yang seperti ini tidak boleh. Ya. Kalau kita mengatakan Syekhul Islam, ya kita menganggap dari Syekhul Islam ini kenapa? Oh, karena semua perkara Islam kembali kepada diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang menguasai semua dari ajaran Islam, sehingga ajaran Islam ini kembali kepada mereka. Maka tidak boleh seperti ini. Ya. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ini lebih berhak untuk dijuluki dengan Syekhul Islam seharusnya. Ya. Beliau adalah makhluk yang paling utama setelah para nabi. Akan tapi beliau tidak dijuluki Syekhul Islam. Kalau maksudnya adalah ini. Ya. Adapun apabila yang dimaksud dengan Syekhul Islam ini maksudnya adalah tujuannya adalah untuk memberikan sifat kepada seorang ulama yang dia sebagai mujaddid di dalam Islam, yang memperbarui Islam, yang membersihkan Islam dari syirik menjadi tauhid, dari bid'ah menjadi sunnah, dan memang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan mereka-mereka ini memberikan athar yang baik di dalam membela Islam, maka yang seperti ini tidak mengapa. Dan kalau kita melakukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kita yakini ini hanya sekedar gelar, ya bahwasanya beliau adalah al-mujaddid, ya seorang ulama al-mujaddid di dalam Islam, maka yang seperti ini tidak masalah. Wa amma bin nismati litasammi bil imam. Adapun penisbatan nama al-imam sekarang. Al-imam fa huwa ahwanu bikathirin minatasammi bi Syekhul Islam. Kalau al-imam ini lebih ringan pembahasannya dibandingkan dengan Syekhul Islam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sama imamal masjid imaman. Akan tetapi li'anna Nabi, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan imam masjid dengan imam. Ya. Jadi pemberian lakop imam ini lebih ringan dibandingkan Syekhul Islam. Akan tetapi kata beliau, kata Syaikhul Utsaimin, tidak selayaknya memutlakan kalimat imam kecuali pada orang yang dia memang dijadikan sebagai kedua. Al-Imam Ahmad bin Hanbal misalnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal layak memang dikatakan al-imam. Kenapa? Karena al-Imam Ahmad ini bisa dijadikan sebagai kedua. Walahu asba'un. Dan beliau memiliki banyak dari pengikut. Ya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, kita mengatakan al-Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selain dari mereka, yang mereka memang yang memiliki kudwa dan athar yang mulia terkait dengan Islam. Adapun misalnya orang-orang yang tidak layak diberikan julukan al-Imam, maka tidak boleh kita, tidak layak bagi kita untuk menjuluki orang tersebut dengan al-Imam. Ini mungkin tidak layak ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, adapun penjelasan dalilnya, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita tutup pada bab ini, di sini ada catatan tambahan yang dijelaskan di dalam kitab Tauhid Muyassar tentang qaidatani nafi'atani fil alfat. Tentang dua kaidah yang sangat bermanfaat terkait dengan ucapan-ucapan. Dijelaskan di dalam kitab Tauhid Muyassar. Kaidah yang pertama ini wujubu hifdzil lisan anil kalami al muharram. Jadi wajibnya bagi kita, bagi manusia untuk menjaga lisannya dari perkataan yang haram. Kal ghibah, seperti ghibah, kemudian namimah, kemudian dusta, ataupun perkataan-perkataan yang syirik, seperti bersumpah dengan nama selain Allah ataupun yang semisalnya. Li'anal insana muhasabun ala kulli ma yanfauhu. Dikarenakan manusia itu akan dihisab terhadap segala sesuatu yang dia ucapkan. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, dalam surat Qaf ayat 18. Ya. Tidaklah yang terucap yalfadu min qalin, terucap dari suatu perkataan, kecuali di sisinya ada raqib dan atid yang selalu mencatat apa yang diucapkan. Kemudian juga Rasulullah bersabda, wa innal abda la yatakallama min sakhatillah la yulqalaha balan. Ya, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara yang menyebabkan dia mendapatkan kemurkaan Allah, la yulqalaha balan, yang dia tidak merenungi, tidak memperdulikan perkataan tersebut, yang dia menganggap perkataan tersebut perkala yang sepele, yahwi biha fi jahannam. Perkataan tersebut, perkataan yang dia ucapkan, menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Rawahu Imam Muslim. Jadi dari perkataan-perkataan yang haram seperti ghibah dan perkataan kesyirikan, maka wajib bagi manusia untuk menjaganya, jangan sampai terucap dari lisannya. Kemudian yang kedua, al-fadhu wal kalimatu al-muhtalimatu lisyirki, lafat-lafat dan kalimat-kalimat yang mengandung kemungkinan, yang mengandung unsur kesyirikan. Ya, seperti perkataan lau, atau perkataan-perkataan yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, maka yang seperti ini, la yajuzu isti'maluha, tidak boleh kita menggunakannya. Karena dikhawatirkan kalau menggunakannya, dikhawatirkan ya kita terjatuh ke dalam kesyirikan, atau membuka pintu-pintu kesyirikan. Dan yang wajib bagi kita adalah hendaklah kita berkata yang baik ataupun diam. Fal yaqul khairan au liyasmut. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri anak pribadi dan dari syaitan, dan anak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila benarnya, ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.